seakan-akan aku bernapas dari lubang jarum. Itu sakaratul maut. Wajat sakaratul maut bil haqq. Wajat sakaratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Seakan-akan aku bernapas dari lubang jarum. Wa ka'anna ghusna shawkin yujarru bihi min qadami ila hamati. Seakan-akan pohon-pohon yang banyak durinya dipukulkan dari ujung kakiku sampai kepalaku. Itu sakaratul maut. Sakaratul maut bil haqq. Dan Gema Islam, Gema Islam membuka Anug Jati Bening mengaji setiap hari Sabtu, pekan kedua dan keempat. Ba'da subuh bersama Ustaz Abu Qatadah Al-Asari pada pembahasan Kitab Sarhu Sunnah. Ba'da maghrib bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam dalam pembahasan Al-Wajiz Fil Manhaj. Disiarkan langsung oleh MGI TV dan Radio Riyadul Jannah. Anug Jati Bening mengaji. Simak, catat, dan dapatkan ilmunya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar dan para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap mukmin itu punya kewajiban. Pertama, kewajiban belajar. Yang kedua, kewajiban menyampaikan. Jadi kita tidak boleh hanya belajar sendiri lalu tidak menyampaikan kepada yang lain. Ya, seyogianya kita semua, para jamaah yang hadir, yang belajar, itu mampu menyerap apa yang kita pelajari dan mampu menyampaikan kepada yang lain. Jadi ngaji ulah barho gitu, bubar poho. Gak ada yang dipahami, gak ada yang bisa disampaikan kepada orang lain. Mesti kita harus mampu menyerap apa yang disampaikan, apa yang dipelajari hari ini, kemudian mampu menyampaikan istri, anak, tetangga. Ya. Bahkan nanti akan ada bab setelah ini, para sahabat suka bergantian. Lalu Imam Bukhari menyampaikan hadis, ini hadis, tetapi hadisnya mu'allak. Jadi mu'allak itu sanadnya dibuang, hanya menyebutkan sahabat saja. Wa qala Malik ibn Huairits, dan berkatalah Malik ibn Huairits. Nah, Malik ibn Huairits ini para sahabat yang umurnya mereka masih muda. Ya. Mereka berjumlah tidak kurang dari 20 orang. Jadi 20 tenaga muda ada di kampungnya. Dan agak jauh dari kota Madinah, dari Nabi Hasalam. Maka Malik ibn Huairits bersama 20 anak muda itu sengaja mengambil ilmu dari baginda Rasulullah SAW tidak kurang dari 20 hari. Jadi mabit, tidur di sisi Nabi SAW, diam bersama Nabi SAW tidak kurang dari 20 hari. Ketika Nabi SAW melihat di wajah-wajah para sahabat tersebut, yaitu yang dipimpin oleh Malik bin Huairits, rasa rindu kepada keluarganya, maka Nabi SAW berkata, irji'u ila ahlikum, silahkan kalian untuk pulang. Jadi disuruh pulang. Jadi Nabi SAW itu begitu kasih sayang, perhatian kepada umatnya. Fa'allimuhum, lalu ajarkan apa yang kalian tahu kepada mereka. Salah satunya Malik bin Huairits telah belajar sifat sholat Nabi. Maka disebutkan dalam hadis itu, idza hadaratis salatu fal yu'adzin ahadukum wa li ummakum akbarukum. Wa qala Nabi sallam sallu kama ra'aitumuni usolli. Lalu Nabi sallam menyuruh Malik bin Huairis dengan teman-temannya yang 20 orang itu untuk pulang dan untuk menyampaikan apa yang telah dipelajari. Salah satu yang dipelajarinya itu tentang sifat sholat. Bahkan di situ disebutkan ada dua pesan. Yang pertama, kalau datang waktu sholat, adzan salah seorang di antara mereka, sehingga paham bahwa adzan itu hukumnya fardu kifayah. Kemudian angkatlah imam orang yang paling besarnya, artinya yang paling banyak Qurannya, yang paling faqihnya, itu yang layak jadi imam. Lalu kata Nabi Sallam, dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya ajarkan kepada kaum muslimin yang lainnya apa yang kalian tahu tentang aku sholat. Ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, bab mencari ilmu dan bab menyampaikan ilmu. Kemudian hadis yang bersanad, hadatsana Muhammad ibnu Bashar, itu gelarnya Bundar, Bundar, bahasa Indonesia Bundar, tapi bahasa Arab Bundar itu wasi, luas ya maknanya. Qala hadatsana Bundar, ini sama tapi beda nama, Muhammad ibnu Ja'far, dua Muhammad, Muhammad ibnu Bashar gelarnya Bundar, Muhammad ibnu Ja'far gelarnya Gundar. Kalau tadi Bundar, kalau ini apa? Gundar. Kalau Bundar Muhammad ibnu Bashar, kalau Gundar Muhammad ibnu Ja'far. Telah lewat sebenarnya ini, diulangi sedikit. Mereka digelari dengan dua gelar tadi, lisiati ilmihima, karena luas ilmu keduanya. Qala hadatsana Syu'bah, itu Syu'bah ibnu Hajjaj, Abu Bustam Al-Wasiti, Amirul Mukminina fil hadis. Syu'bah ibnu Hajjaj, kunyahnya Abul Bustam Al-Wasiti, dia diberikan lakob Amirul Mukminin. Ya, Amirul Mukminin itu ada dua, Amir fil ilmi wa Amirun fis siyasa. Ada orang yang digelari Amirul Mukminin dalam bentuk siyasa, ya, yaitu kekuasaan. Orang yang punya de facto de jure kekuasaan dinamakan Amir. Dan yang pertama digelari dengan Amirul Mukminin adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar belum dikenal sebelumnya dengan istilah Amirul Mukminin, walaupun jelas beliau adalah Amirul Mukminin. Sedangkan yang kedua, Amirul Mukminin itu fil ilmi, dalam ilmu, bukan dari sisi punya kekuasaan. Ya. Maka Amir orang beriman itu ada dua, Amiruna fisiyasah, Amiruna piddin. Pimpinan kita itu ada dua. Ada yang memimpin kita dalam bentuk kekuasaan, kita wajib berbaiat kepadanya, wajib taat kepadanya, selain maksiat kepada Allah, maka kita wajib ati'ullaha wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Nah, sedangkan yang kedua, amir kita adalah ulama kita, itu para mustahid, para ulama yang membimbing kita tentang agama kita. Jadi membimbing kita, memimpin kita tentang agama kita. Dan kita wajib untuk berada di belakang mereka. Jadi wajib kita untuk berjalan di belakang mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yeah. An-Nabi Hamzah, qala kuntu utarjimu baina Ibni Abbas wa baina Anas. Aku menjadi penerjemah antara Ibnu Abbas dengan orang-orang. Faqala inna wabda Abil Qais atau Nabi Sallam, sesungguhnya ya, utusan dari Abdul Qais, mereka telah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekelompok orang utusan datang kepada Nabi Sallam. Kalau utusan berarti wakil dari satu kaum, wakil dari satu kaum. Untuk apa? Bukan untuk demo tentang dunia ya. Kalau kita mungkin sekarang ada perwakilan minta tanah, minta jatah, bukan. Ini nanya ilmu. Perwakilannya nanya ilmu. Lalu ditanya oleh Nabi Sallam, manil qaumu, manil wabdu. Qalu Rabi'ah. Siapa katanya wakilnya? Maka dikatakan Rabi'ah. Qala Nabi Sallam, marhaban bil qaumi bil wabdi ghairu hazaya wala nadama. Maka Nabi Sallam mengatakan selamat datang. Ya ini ungkapan kata-kata penghormatan kepada utusan, selamat datang. Lalu qalu, mereka berkata, inna na'tika min syukotin ba'idah, kami datang dari tempat yang jauh katanya. Bainana wa bainaka hadal hayyu min kufari mudhar, antara tempat kami dengan tempat ini ya, dipisahkan oleh kabilah yang di situ kafir, yang dinamakan dengan mudhar. Ya, jadi sekelompok orang-orang kafir di situ. Wala nastati'u an na'tika illa fi syahri haramin, dan kami tidak bisa datang kepadamu kecuali di bulan haram, yaitu bulan gencatan senjata. Itu tidak ada perang. Yaitu dalam 4 bulan. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini bulan haram itu ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian lewat baru apa? Rajab. Ya. Mereka baru bisa datang kepada Nabi Hasalam di bulan-bulan terlarang perang. Karena orang-orang Kufar Quraisy udah mengagungkan 4 bulan tadi. Lalu ditetapkan juga oleh Islam. Ya. Gencatan senjata, tidak perang di hari itu. Qala pamur nabi amrin nuhbiru bihi man waraana nadkhulu bihil jannah. Maka mereka mengatakan, coba kami perintahkan. Dengan satu perintah yang kami juga akan ngasih tahu orang-orang yang di belakang kami, yang dengan perintah tersebut kami bisa masuk surga. Jadi perwakilan dari ya, Abdul Qais ini datang kepada Nabi Sallam untuk apa? Ya, bukan untuk berdemo, bukan nuntut jabatan, bukan nuntut pembagian, ya, bukan. Bukan seperti mungkin hari ini ya, orang datang dengan semuanya tujuan dunia. Mereka berkata, kami datang kepadamu dari tempat yang jauh, yang terpisahkan dengan kaum kafir. Kaum non-muslim atau kaum kafir ya. Non-muslim atau dikatakan kafir ya, terserah. Kufar mudhar. Dan ini salah satu bantahan kepada orang yang mengatakan bahwa ketika Nabi Sallam telah di Madinah tidak ada istilah lagi kafir. Gitu. Nah, ini berarti memang kalau orang tidak paham kepada hadis ngomongnya kemana-mana ya. Jadi antum bilang nggak benar kalau setelah Nabi Sallam hijrah ke Madinah itu tidak ada istilah kafir. Ada di sini dan dikenal kufaru mudhar. Kufar mudhar hadisnya. Hadis ini udah lewat di bab yang ke-40 di bab iman. Lihat nanti di Sahih Bukhari-nya di rumah, hadis ini udah lewat, yaitu bab ke-40 ya, di tentang bab iman ya, udah lewat hadis ini dan disebutkan lagi di sini karena Imam Bukhari suka mengulang-ulang hadis ketika ada kebutuhan mengulang-ulang hadis. Apa katanya? Coba kami perintahkan dengan perintah yang bisa memasukkan kami ke surga, dan kami pun akan menghabarkan dengan apa yang engkau sebutkan itu kepada orang-orang yang di belakang kami. Fa'amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in. Maka diperintahkanlah mereka dengan 4 perkara dan dilarang 4 perkara. Adapun yang 4, fa'amarahum bil imani billahi azza wa jalla wa ala. Maka mereka diperintahkan untuk beriman kepada Allah azza jalla wa ala, yaitu kepada Allah semata. Qala hal tadruna manil imani billahi wahdah? Apakah kalian tahu bagaimana engkau beriman kepada Allah semata? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah yang Maha tahu dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan syahadatu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad sebagai Rasul Allah. Menegakkan salat, menunaikan zakat dan puasa Ramadan, dan engkau mengeluarkan 1/5 dari ghanimah. Jadi mengeluarkan 1/5 dari ghanimah. Dan melarang kalian anidubai wal khatami wal muzaffati. Dan melarang kalian dari beberapa poin. Aduba wal khantami wal muzaffati, ini jenis-jenis bezana. Jenis bezana ini, pertama ada bezana yang terbuat dari tanah, namanya apa? Guci ya, guci terbuat dari tanah gitu ya. Kemudian yang terbuat dari batang kurma dibolongin kemudian jadi wadah. Kemudian yang kedua, ketiga di sini disebutkan adalah jenis yang dari labu waluh. Mungkin kalau di Tasikmalaya dulu saya kecil ada namanya kukuknya, tahu nggak? Mungkin apa namanya kukuk ya, dari apa itu labu sejenis waluh. Jika bonteng gitunya atau nah itu seperti itu yang dalamnya dicat kalau dari kayu dan ini. Nah mungkin pertanyaannya apa terlarang kalau kita minum pakai kukuk? Apa terlarang kalau kita minum pakai guci ya? Di sini bukan itu masalahnya. Tapi orang-orang Arab dulu, orang-orang Kufar Quraisy terutama, itu suka menyimpan nabid. Tahu nabid enggak? Nabid itu kismis, tahu kismis? Kismis, kurma yang dikeringkan. Nah, kurma yang dikeringkan itu dimasukkanlah ke guci atau dimasukkanlah ke kukuk lah, supaya paham lah orang Sunda kenapa. Yang lainnya belum paham gak apa-apa. Sejenis dari labu itu ya. Atau dari kayu. Maka dimasukkanlah apa itu? Kismis. Kemudian dikasih air. Kemudian disimpan. Maka menjadi homer lama-kelamaan. Jadi bukan menggunakan. Kalau pakai air biasa tidak boleh kita minum pakai kukuk. Bukan. Ini masalahnya itu. Bahwa tempat itu akan lebih cepat, bahasa kimianya fermentasinya akan lebih cepat karena ditutup gitu kan. Ditutup itu akan cepat fermentasinya untuk kalau disimpan menjadi apa? Memabukan. Ya. Hukum asal air nabid nabit itu kalau kita simpan apa? Tadi apa namanya? Kismis atau mungkin juga kurma yang kering, lalu kita rendam airnya, diminum hukum asal tidak mabuk dan itu bukan homer. Ya. Tapi apabila dilamakan itu sehingga terjadi cepat fermentasinya, maka memabukkan. Maka larangan ini bukan larangan kita menyimpan air putih gitu pada barang itu. Jadi kita tidak boleh minum di guci umpamanya, menyimpan air di guci. Kalau nyimpan air di guci, kalau di kita di Indonesia dingin banget, enak gitu ya. Di kukuk gitu. Kukuk itu kan kalau dulu belum ada apa? Belum ada kulkas ya. Ya disimpan di apa? Di luar gitu ya. Kemudian dingin banget gitu dan enak ketenggorokan itu. Seingat saya gitu ketika kecil gitu. Nah, memang ada orang yang keliru memahami hadis ini. Karena tidak tahu asbabul wurudnya dan pemahamannya gitu. Sehingga ada orang yang mengatakan tidak boleh minum pakai kukuk gitu. Haram katanya. Tidak boleh minum pakai guci, menyimpan air di guci. Padahal yang dimaksud di sini adalah tadi menyimpan nabit. Nabit itu kismis ya, atau anggur yang kering lalu disimpan air di situ, dikeeman lah bahasa Sunda. Direndam ya. Kemudian ada fermentasi. Kalau disimpan lama, maka akan cepat airnya apa? Memabukkan itu ya. Kemudian disebutkan qala ahfidhuhu wa akhbiruhu man wara'akum. Maka kata Nabi sallam, catatlah dan ketahuilah empat perintah yang tadi dan empat larangan yang tadi, lalu kasih tahu, ajarkanlah kepada yang di belakang kalian. Hadis ini telah lewat dalam bab iman. Ia menunjukkan amal bagian dari iman. Kita tidak akan ulangi. Tapi yang paling pokok dalam hadis ini, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hikmah yang sangat agung buat kita semua. Ya. Pertama, pelajaran dari hadis ini, kalau belajar memang tidak semestinya hanya untuk pribadi gitu. Jadi namanya belajar itu goyah, tujuannya bukan hanya untuk pribadi gitu. Walaupun itu yang paling utama gitu. Tapi orang yang belajar itu juga ada kewajiban ngasih tahu orang yang belum tahu gitu. Karena Nabi SAW ini secara khusus hafalkan, sampaikan. Itu yang pertama. Maka para ibu, para bapak, semestinya kita, oh tadi ngejelasin ini, terbetik dalam hati kita, saya ingin menyampaikannya. Saya ingin menyampaikannya. Kewajiban. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun mestinya yang pertama, tapi karena dengan judul ya kita ambil yang pertama tadi. Yang kedua, seyogianya kita belajar itu mampu menjaga apa yang kita pelajari. Dan menjaganya dengan dua. Pertama, dengan hafalan kita, kita paham, kita tahu gitu. Yang kedua, ya dengan tulisan gitu. Ya. Karena lihat di sini fidhuhu katanya. Jadi di sini perintah untuk ketahuilah katanya. Hafalkan, jaga apa yang tadi disampaikan. Lalu apa? Habarkan. Habarkan. Ini yang kedua dalam hadis ini. Yang ketiga, kalau yang tadi dari sisi yang belajar, adab yang belajar. Nah sekarang kita berpindah kepada adab yang mengajar. Bagi pengajar disebutkan di sini apa? Husnu ta'ammul ma'al muta'allimin. Guru, ustad, kiai kudu hade muamalah jeung jalma nu diajar. Artinya guru, kiai, ustad, ajengan harus baik cara bermuamalah dengan muridnya. Dari berbagai sisi di sini. Pertama, merasa senang datangnya orang yang belajar. Merasa senang adanya orang yang bertanya. Nabi SAW mengatakan, marhaban. Ya, selamat katanya itu. Selamat datang gitu kan, pada orang yang belajar. Maka di sini husnul muamalah. Muamalahnya baik gitu. Yang kedua, bahwa Nabi SAW pun di sini menyebutkan meneropong, ya, menerawang kepada apa yang ada dalam hati para sahabat. Ya. Jadi apa yang diharapkan oleh mustami, apa yang diharamkan oleh yang belajar, seorang guru harus merasakannya gitu. Pingin apa gitu. Jadi guru itu memang, guru itu manusia khusus ya. Maka disebutkan dalam undang-undang di pemerintah kita dikatakan guru adalah ya, tenaga proporsional. Jadi mayar guru mah kudu gedenya. Ieu mah mubaliknya lain. Mayar gurunya, anu ngajar anak-anak bapak gitu, kudu gede dibayarna gitu, lain minta gratisnya, karena guru itu tenaga profesional. Ya, kalau saya sekarang kan tidak mengetes antum, mau paham juga mungkin ya, karena saya tidak punya kesempatan untuk itu. Gitu. Tapi kalau guru, anak udah paham belum, udah hafal belum, udah berubah akhlaknya belum. Di apa? Diperhatikan. Ini pun kalau gurunya profesional. Gitu. Tapi mungkin juga ada guru yang namanya guru nyasar gitu. Ada guru bayar, ada guru nyasar gitu. Nah. Tapi guru itu punya syuur, punya perasaan apa yang dirasakan oleh muridnya. Dan Nabi SAW waktu itu memberikan penjelasan kepada para sahabat yang jauh datang bertanya tentang amalan yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka dan memasukkan mereka ke surga. Lalu Nabi SAW ya, memberikan perkara yang paling pokoknya dulu, yaitu rukun Islam yang lima di sini. Nah ini bentuk adab guru kepada muridnya. Kemudian yang ketiga, para ulama mengatakan istimbat dari hadis ini, bahwa seseorang yang bijak melihat orang adalah kepada kondisi orangnya, bukan kepada apa yang diinginkan orang. Ini pahami ya, karena ini orang yang paling bijak gitu. Orang tidak boleh selalu melihat apa yang diinginkan orang, tapi lihatlah kondisi orang. Kenapa? Karena terkadang orang awam menginginkan sesuatu yang bukan pada kemampuannya. Maka hendaklah orang yang bijak mengarahkan kepada yang paling aslah baginya, yang paling yang maslahat kepada baginya, melihat kondisi orang. La ilama yashtahi, bukan kepada apa yang dia inginkan. Oleh sebab itu, Baginda Rasulullah memberikan contoh dengan beberapa contoh yang mungkin bisa dijadikan satu pijakan dalam kehidupan kita. Pertama, Nabi Rasulullah ditanya oleh orang yang udah masuk Islam dan beliau bertanya, ayul a'mal afdhal? Qala as-salatu ala waqtiha. Ada lagi orang bertanya, ayul a'mal afdhal? Qala al-imanu billah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, amal apa yang paling afdhal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam waktunya. Ada lagi orang bertanya, mana yang paling afdal? Beliau mengatakan iman kepada Allah. Karena orang yang bertanya yang kedua itu qoribu ahdin bil Islam, karena baru masuk Islam sehingga dikuatkan lagi imannya. Pemahaman kepada imannya. Rasulullah SAW kedatangan dua orang yang berbeda. Satu orang yang sudah tua, mereka bertanya tentang interaksi dengan istri di hari Ramadan. Maka Nabi SAW mengatakan, lakukan apa yang kau inginkan selain nikah. Karena orang tua ini akan mampu mengendalikan syahwatnya, sehingga tidak mengapa bercumbu dengan istrinya. Tapi ketika yang datang adalah seorang pemuda, maka Nabi SAW mengarahkan kepada yang lebih tadi, tidak mengatakan boleh kamu bercumbu dengan istrimu. Kenapa? Karena kemungkinan terplesetnya lebih besar. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini menunjukkan bahwa muallim, mudarris, bapak, seorang bapak, seorang ibu, seorang guru, bersikap kepada muridnya atau orang yang bertanya kepadanya atau mengeluhkan sesuatu kepadanya, maka orang yang bijak adalah tidak melihat kepada apa yang diinginkan orang itu, tapi dia melihat kepada kondisi orang itu, dia mempelajarinya dengan seksama gitu. Para ahli pendidikan mengatakan bahwa hari ini yang tidak ada gitu. Ini yang sulit dicari dari guru hari ini. Kenapa? Mungkin guru hari ini yang terbayangkan mengajarkan materi saja. Gitu. Ada nggak guru bimbel? Anak-anak antum kan supaya ujian nasionalnya sukses dan supaya nilai matematikanya 9, dihadirkanlah guru bimbel dan dibikinlah lembaga-lembaga bimbel. Maaf ya. Tapi seperti apa kamu amalah dengan murid? Tracingnya ke apa gitu? Tracingnya hanya memahamkan. Tidak ada keinginan anak ini supaya akhlaknya begini, akhlaknya bisa begini, enggak ada. Kenapa? Karena tidak ada syukur, tidak ada perasaan. Tidak adanya menyatu perasaan dengan seorang pendidik gitu. Tapi yang namanya mudarris, yang namanya muallim, yang namanya merabbi, yang namanya da'i yang sesungguhnya harus begitu, merasakan apa yang dirasakan oleh madu'unya. Dan Nabi SAW betul sekali merasakan itu. Sehingga beda ya generasi yang dimunculkannya dengan generasi kita hari ini. Ya, kaum muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, bab yang setelahnya, yang penting tadi pesannya, antum belajar bukan hanya untuk antum. Belajar juga sampaikan kepada orang lain. Kalau kita udah punya tujuan untuk menyampaikan kepada orang lain, minimalnya berusaha untuk paham. Beda dengan tidak punya tujuan. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala, babu rihlati fil mas'alati nazilati wa ta'limi ahlihi. Nah, ini juga dahsyat nih bab. Bab yang ke-26. Qala hadasan Muhammad ibn Qatal ibn Muqattin Abul Hasan. Qala akhbarana Abdullah. Qala akhbarana Umaru ibn Sa'id ibn Abi Husayn. Qala hadasani Abdullah ibn Mulaika an Uqbah ibn al-Haris annahu tazawwaja ibnata li Abi Ihabin ibni Ajiz. Fa'atathu imra'atun faqalat inni qad arda'atu Uqbata wallati tazawwaja. Faqala laha Uqbah, ma a'lamu annaki arda'atni wala akhbaratni. Faraqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati fasa'alahu faqala sallam kaifa wa qad qila. Fa faraqaha Uqbah wa naqahat zawjan ghairahu. Apuan wa nahkahtu zaujan ghairahu. Lihat di sini, kisahnya ini menakjubkan. Perhatikan para ibu. Perhatikan pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Bab pergi mencari ilmu karena ada kebutuhan ilmu. Jadi bab pergi mencari ilmu karena ada kebutuhan ilmu. Dan mengajarkan keluarganya. Maksudnya gini, hadis ini menjelaskan, bab ini menjelaskan, ketika kita ada masalah sesuatu tentang hukum, maka kita berjalan pergi mencari tahu tentang hukumnya. Jadi berjalan mencari orang berilmu tentang hukumnya, lalu mengajarkan keluarganya. Hadis ini akan diulangi nanti di dalam hukum pernikahan. Jadi akan diulangi dalam hukum pernikahan, karena ini berkaitan dengan hukum rodoan, hukum persusuan. Ya, sebagian sanadnya mungkin nanti kita pelajari. Di sini dikisahkan Uqbah ibnu Haris bahwa ia menikahi seorang wanita, yaitu anak dari Abi Ihab ibn Ajiz. Jadi dia menikah dengan seorang perempuan, tentu putrinya Abi Ihab ibn Ajiz. Udah menikah lama nih, udah menikah lama, bukan sebentar. Datanglah seorang wanita, seorang wanita. Dia berkata, wahai Uqbah, sungguh aku telah menyusuimu dan istri yang kamu nikahi ini. Jadi udah lama ada orang ngasih tahu, aku menyusuimu dan menyusui wanita yang kau nikahi ini. Berarti Uqbah dengan istrinya apa? Saudara persusuan. Wah, bagaikan ada geledek tentunya. Lalu dia berkata, sungguh aku tidak tahu bahwa engkau menyusui dan engkau juga tidak ngasih tahu kepadaku. Wah, ini masalah besar, katanya. Maka pergilah menemui Nabi SAW di Madinah. Jadi naik kendaraan lalu menemui Nabi SAW di Madinah, lalu bertanya. Maka Nabi SAW berkata, bagaimana udah dikatakan, katanya ini. Dalam arti, ya kamu udah tahu sekarang. Maka akhirnya dipisahkanlah. Jadi dibikin cerai keduanya. Dipisahkan pasah, bukan talak. Langsung dipisah. Pasah namanya. Lalu aku menikahi. Yaitu apa? Yang lainnya setelah itu. Jadi yang lainnya setelah itu. Dalam hadis ini banyak pelajaran yang wajib kita pahami, Tapi yang paling pokok di sini, yang harus kita pelajari dan tahu dari hadis ini, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis ini menjelaskan keutamaan berjalan mencari ilmu. Jadi keutamaan berjalan mencari ilmu, rihlah untuk ilmu. Tapi rihlah mencari ilmu itu ada dua kategori. Jadi rihlah mencari ilmu ada dua kategori. Kategori pertama tanpa sebab, pokoknya ya mencari ilmu gitu, tanpa ada sesuatu yang mendorong kita secara khusus untuk mencari ilmu. Ya seperti para ulama terdahulu, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan sebagian para asatidah sekarang, ada yang pergi ke Yaman, ada yang pergi ke Saudi, ada yang pergi ke Mesir, ada yang pergi ke Maroko, ada yang pergi ke Sudan, mencari ilmu. Ya, walaupun mungkin sebagiannya ada yang tujuannya dunia, hanya untuk dapat ijazah dan sebagainya. Tapi umumnya tujuannya ikhlas karena Allah. Nah ini yang pertama, ini tulabul ilmi, pencari ilmu. Yang kedua, rihlah tulabul ilmu itu karena memang ada kebutuhan untuk ilmu tertentu gitu. Terdorong untuk melakukannya. Ya, seperti dalam kisah ini. Dalam kisah ini kan ada kejadian bahwa Uqbah ibnu Harits menikah dengan seorang wanita. Beliau tidak tahu kalau si wanita yang dinikahinya itu adalah saudara persusuan. Dan si wanitanya juga tidak tahu. Tiba-tiba udah menikah lama, ada yang ngasih tahu bahwa dia, artinya Uqbah bin Harits, dengan istrinya ternyata saudara persusuan. Dikasih tahu oleh si seorang wanita. Bingunglah gitu. Apa hukumnya nih gitu. Maka beliau pergi menemui Nabi Sallam. Untuk apa? Untuk cari tahu hukumnya. Gitu. Ya, seperti mungkin kita hari ini ada masalah nih. Antum jual beli, antum sistem dagang, antum bertanya tentang hukum. Ya. Datang mencari ilmu. Ya. Dan ini rihlah. Kalau ini ada sebabnya, karena ingin tahu sesuatu secara khusus. Bahkan ditunggu ini. Karena ini berkaitan dengan sesuatu yang sangat urgen sekali. Halal haram. Maaf ya disebutkan tentang faraj di sini. Kalau diteruskan berarti apakah jina atau bukan ini. Halal haram. Maka Uqbah ibnu Harits pergi menemui Nabi Sallam bertanya tentang hukumnya. Ternyata Nabi Sallam berkata, pasakh, bukan nyuruh diceraiinnya, bukan, tapi langsung pasakh, karena dari akad yang tidak sah, bukan harus ditalak ya, ini bukan talak, tapi pasakh, langsung pisah, dan haram di saat itu untuk bersatu lagi, dan bukan dengan cerai, tapi langsung pasakh. Bukan tolak. Kenapa? Karena talak itu apabila dari akad yang sah. Kalau ini dari akad yang tidak sah. Karena hukum asal menikah dengan persusuan itu hukumnya apa? Haram. Maka pasrah itu langsung pisah. Bukan berarti dengan talak. Maka jelaslah bagi beliau. Dan pada hadis ini menunjukkan al-ilmu yu'ta. Ilmu itu asalnya didatangi. Jadi bukan antum marah-marah lewat SMS tidak dijawab. Kenapa ustaz ini bahil? Padahal ribuan SMS ya. Susah ya antum ya kalau menjawab itu ini udah berapa gitu kan. Ini kalau saya ngaji sekarang ini ya nanti SMS-nya banyak sekali gitu kan. Enggak mungkin dijawab satu persatu. Telepon aja antum gitu. Nggak usah repot-repot. Al ilmu yuta, ilmu itu didatangi, dihormati ilmu itu. Lihat di sini para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Nah, jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala, ini poin yang kedua, mencari ilmu karena memang ada kebutuhan khusus. Ingin tahu hukumnya. Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala, kalau kita hari ini ya, antum tidak tahu mah hare-hare we gitu. Enggak ingin tahu gitu ya, mencari ulama, mencari orang alim, datang ke rumahnya bertanya tentang hukum. Ini lihat ya, Uqbah Ibnu Harits datang kepada Nabi Sallam, melakukan apa? Perjalanan, rihlah. Nah, ini pokok bahasan di sini. Nah, lalu dalam hadis ini ada hukum-hukum lain. Yang pertama, kita paham secara kaidah umum, mayuhramu minar radha'ah kama yuhramu minan nasab. Apa yang diharamkan pada persusuan seperti diharamkan dalam nasab. Jadi seperti diharamkan dalam nasab. Jadi apa yang diharamkan senasab diharamkan dalam persusuan. Nah, berkaitan dengan hukum persusuan, kita tidak akan ambil hari ini ya. Berbicara tentang persusuan seperti apa hukumnya, insyaallah nanti kita akan tangguhkan di tempatnya ya. Kita yang paling penting saja di situ ya. Bab setelahnya, biar lebih cepat, bab ilmu kita lewati. Berkaitan tentang hukum persusuan, nanti kita akan tetapkan di tempatnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu tanawubi fil ilmi. Qala hadatsana Abu Yaman, qala akhbarana Syu'aib an Zuhri ha, qala Abu Abdullah wa qala Ibnu Wahbin, qala akhbarana Yunus ad Ibnu Shihab an Ubaidillah Ibnu Abdullah Ibnu Abi Thawr an Abdullah Ibnu Abbasin radiyallahu ta'ala an Umara radiyallahu ta'ala an qala kuntu ana wajarun li minal amsari fi bani Umayyah ibni Zaid wahia min awalil Madinah wa kunna natanawabu an nuzula ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzilu yauman wa anzilu yauman wa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dzalikal yaumi minal wahyi wa ghairihi wa idza nazala fa'ala misla dzalik fa nazala sahibi minal ansar yani yauma naubatihi fa daraba babi darban shadida fa qala asamahu fa fazi'tu wa kharajtu ilayhi fa qala qala hadatsa amrun adzimun qala fadakhaltu ala hafsah hafsata fa idza hiya tabki fa qultu talaqakunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat la adri thumma dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu wa ana qaimun atalaqta nisaa qala la fa qultu allahu akbar. Nah, ini perhatikan bab bergantian dalam mencari ilmu. Bab bergantian mencari ilmu. Nah, sudah barang tentu manusia banyak kebutuhan ya. Ada yang bisa hadir hari ini, pekan ini bisa hadir, mungkin pekan besok tidak hadir. Manusiawi, ada yang pergi safar, berkunjung kepada saudaranya, menengok bapaknya, menengok ibunya, menengok saudaranya atau sakit dan sebagainya. Maka Imam Bukhari membuat bab dan kisah yang sangat menakjubkan. Bab bergantian mencari ilmu. Dikisahkan tentang Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar berkata, aku dengan tetanggaku dari Ansor. Beliau muhajir, punya tetangga Ansor. Dari Bani Umayyah ibn Zaid. Yaitu satu tempat yang agak sedikit jauh dari Madinah. Artinya di apa? Jauh dari kota Madinah. Ya. Nyingkur gitu. Tempat yang jauh. Wa kunna natanawabu an-nuzula ala Nabi sallam. Maka kami bergantian untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu yauman wa anzilu yauman. Terkadang beliau yang datang, terkadang aku yang datang. Jadi sehari beliau yang datang, sehari aku yang datang. Fa idza nazaltu ji'tu bi khabari dzalikal yaumin wahyi wa ghairihi. Jika aku yang datang, maka aku datang kepadanya untuk menghabarkan apa yang datang dari wahyu atau yang lainnya. Jadi kalau Umar yang datang, maka beliau datang ke saudaranya itu, ngetuk pintunya, ngasih tahu, wahai sahabatku, tadi telah turun wahyu ayat ini, tadi Nabi SAW telah memerintahkan ini, tadi Nabi SAW telah melarang ini, tadi Nabi SAW telah menghabarkan tentang, mungkin tentang azab kubur, tentang neraka, tentang surga dan yang lainnya. Lalu dikisahkan. Wa idza najala fa'lam misla dzalik. Dan apabila dia, artinya datang kepada Nabi Salam, maka dia pun melakukan seperti itu. Satu hari katanya, giliran temanku datang kepada Nabi Salam, tiba-tiba pulang, maka mengetuk pintuku dengan kencang sekali katanya. Mengetuk pintu. Maka aku pun terkagetkan. Dan aku pun datang kepadanya, membuka pintu dan datang kepadanya. Lalu dia berkata, sungguh ada kejadian besar. Dia mengatakan, hadasa amrun azimun. Ada kejadian besar. Ternyata Nabi Salam dikisahkan sedang apa? Menghajar istri-istrinya. Jadi istrinya dihajar oleh Nabi Salam. Tahu dihajar? Ya, dihardik. Di apa? Dibiarkan oleh Nabi Sallam, tidak disapa, gitu ya. Lalu Nabi Sallam mendatangi putrinya, yaitu Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Maka didapatkan Hafsah sedang menangis. Lalu Umar berkata, apakah Rasul mentalak kalian semua? Maka beliau mengatakan, tidak tahu katanya. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu spontan datang kepada Nabi Hasan dan berdiri di depannya. Seraya beliau berkata, apakah engkau mentalak istri-istrimu? Maka Nabi Hasan mengatakan, tidak katanya. Lalu beliau berkata, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Sebagian kisahnya akan kita pelajari di tempatnya. Itu kisah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada istri-istrinya. Ya, istri-istrinya. Ya, manusiawi, istri-istri Nabi sallallahu manusia yang punya hawa nafsu, yang punya syahwat. Walaupun tentunya para sahabat sahabiyah telah diampuni Allah taala. Dan apa yang terjadi kepada mereka termasuk kepada istri-istri Nabi Sallam menjadi pelajaran buat kita hari ini, gitu ya. Buat kaum wanita. Ya. Nanti kita akan kisahkan itu di tempatnya, karena kita akan membuka pertanyaan sekarang. Kita ambil yang paling urgen yang bertepatan dengan bab ini. Ya. Bab ini menunjukkan sunnah boleh dianjurkan kita saling bergantian dalam mencari ilmu dan saling memberi informasi tentang ilmu gitu. Karena tentunya kita manusiawi bahwa kita banyak kebutuhan dalam kehidupan ini. Ya. Ada yang mungkin hari Senin ini bisa hadir. Ya, saudara kita tidak hadir hari ini. Maka seyogianya kita mengenali teman-teman kita dalam ta'lim ini. Ya. Di sini Umar dengan sahabat Ansor tidak disebutkan namanya, itu bergantian datang kepada Nabi Sallam. Dan subhanallah, keduanya itu sangat mulia, saling mencintai, saling memberi. Tapi bukan sekedar saling memberi makanan. Kalau saling memberi makanan, orang kafir pun bisa, orang non muslim pun bisa. Ahlu maksiat pun bisa, ya. Bahkan mungkin terkadang empati orang tertentu dengan orang yang suka ngaji suka berbeda. Maaf ya, empatinya orang yang suka ngaji terkadang lemah gitu ya, antum ya lemah gitu ya, empati kepada orang gitu lemah gitu. Orang awam bahkan mungkin kita dapatkan mereka sepertinya orang yang condong kepada maksiat punya empati yang tinggi gitu ya. Maka mesti orang beriman lebih kuat ya, orang yang soleh lebih kuat empatinya. Maka lihatlah Umar dengan tetangganya saling menghadiahkan ilmu yang didapatkannya. Kalau Umar datang dan saudaranya tidak datang, maka mengetuk pintunya. Assalamualaikum. Wahai saudaraku, aku tadi mendapatkan ayat ini. Kalau turun ayat, kalau hadis, aku mendengar hadis ini. Kalau datangnya berita dari Nabi SAW tentang surga, aku mendengar tentang ini. Nabi SAW menceritakan surga. Kalau Nabi SAW mengatakan larangan, aku mendengar Nabi SAW melarang ini. Sampaikan pada temannya. Saling bertukaran ilmu ya. Kalau hari ini mungkin berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu, subhanallah ya, susah. Kenapa? Karena harus hafal yang disampaikan, harus paham yang disampaikan. Kalau sekarang mah, antum mau kajian yang tadi ada kasetnya. Kalau hari ini kan antum itu, mau nggak kajian yang tadi ada kasetnya, tinggal pesan aja nih ke Ah Ihsan katanya nih, ya nanti pesan ke MGI, tanya aja nanti, bawa aja plastis antum ke sana gitu kan. Kalau hari ini mudah semuanya hari ini. Zaman dulu enggak ya. Makanya hebat kalau zaman dulu. Semakin maju teknologi, semakin rendah kemampuan kita sebenarnya gitu kan. Hafalan kita kan semakin rendah dengan adanya perangkat-perangkat ini gitu. Nah, jadi indah sekali dalam hadis ini tentang bergantian. Ya, tentang bergantian, ya. Sampai di sini hukum yang lainnya itu akan dibawakan di tempat tertentu. Dan kisah Nabi Hasalam dengan para istrinya pun di sini adalah tempat yang lain. Tapi ada yang perlu disebutkan di sini, bahwa di antara sunnah kalau ada kejadian besar maka kita mengatakan Allahu Akbar. Dan apabila ada yang menjadikan kita itu bergembira, maka kita mengatakan apa? Allahu Akbar. Demikian juga perkara yang kita tidak senangi, ya. Maka juga mengatakan apa? Allahu Akbar. Ya, sampai di sini bahasan kita di sore hari ini, dan insyaallah kita akan teruskan ke bab setelahnya. Jazakumullah khairan katsiran untuk materi dan ilmu yang tadi disampaikan pada kesempatan di sore hari ini dari pembahasan hadis yang ke-87 sampai dengan 89 yang telah dibahas pada sore hari ini. Dan selanjutnya kita beranjak ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kembali bagi Anda para pendengar sahabat Radio Riyadul Jannah dan Radio Idatul Khair Ponorogo serta pemirsa Media Gema Islam TV dan pemirsa WSL TV. Dan tentunya para jamaah yang langsung hadir di Masjid Aisyah sore hari ini, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat, SMS ataupun WhatsApp di nomor 0811-227-1600. Baik Ustadz, berkenan dengan pembahasan tadi sedikit tentang saudara persusuan Ustadz. Banyak pertanyaan yang sudah masuk dan kami bacakan untuk mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah di Batam. Ustadz ingin bertanya, bagaimana status anak dari pasangan suami istri yang sudah lama menikah dan baru tahu ternyata mereka adalah saudara sepersusuan Ustadz? Iya, tetap menjadinya karena itu perkara yang tidak tahu sebelumnya. Jadi dinisbatkan kepadanya, dinisbatkan kepada bapaknya, dan itu tentunya adalah yang dinamakan syubah. Syubah, syubah itu hasil samar gitu, samar. Maka yang rajih bahwa dia dinisbatkan kepada bapaknya, artinya bapak yang bapak biologisnya itu. Ya. Nah, baik Ustaz. Dan semoga jawaban tadi bisa mewakili untuk semua jawaban yang masuk pada sore hari ini seputar saudara persusuan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah Ustaz, dari pemirsa. Bismillah Ustaz, ingin bertanya, dengan niat untuk memperbaiki urusan dan juga usaha di sebuah kantor, seorang karyawan ingin berdoa dan berikhtiar untuk naik jabatan Ustaz, dengan iman dan ilmu yang tentunya masih lemah. Khawatir jika sudah menjabat malah terbawa dengan arus negatif. Apakah baiknya dan bagaimana solusinya Ustaz? Gimana? Seseorang, nah, seorang karyawan jabatan, yang ingin naik jabatan untuk memperbaiki beberapa usaha dan juga kebijakan-kebijakan kantornya, namun dikhawatirkan masih imannya dan ilmunya masih lemah Ustaz dan terbawa arus negatif. Sedangkan untuk pemimpin jabatan dari kantor tersebut memiliki kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan ajaran Islam Ustaz. Ya, tentunya seseorang mungkin dia kerja atau di mana saja kerja gitu. Itu pertanyaan itu kan ada dua sisi ya, pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, hukum kita berdoa kepada Allah meminta naik jabatan atau mungkin naik upah atau yang semisalnya. Boleh atau tidak? Apakah termasuk orang yang ya hubud dunia atau semisalnya? Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala, ya berdoa kepada Allah Ta'ala meminta naik jabatan dalam sebuah perusahaan, ya tentunya tujuan yang paling pokok kalau tujuannya dunia, ya ingin lebih besar upahnya gitu kan, akan lebih sejahtera baginya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya tidak mengapa hukum asal meminta dunia kepada Allah Ta'ala. Jadi meminta dunia kepada Allah Ta'ala, ya termasuk orang meminta naik jabatan, naik pangkat dan semisalnya, ya tidak terlarang bagi seseorang. Akan tetapi juga harus diperhatikan dua sisi gitu. Sisi yang pertama, tidak setiap kita meminta kepada Allah, Allah akan mengijabah apa yang kita apa inginkan. Maka seorang mukmin harus tetap husnudzon kepada Allah ketika Allah belum mengijabah apa yang kita inginkan. Ya, karena Allah tidak mengijabah hambanya, ya banyak sisi hikmah. Hikmah yang pertama, dimungkinkan Allah tahu jika seseorang itu mendapatkan jabatan itu, hamba tersebut akan terfitnah. Maka Allah tidak mengijabah apa yang diinginkannya, karena Allah Ta'ala kasih sayang kepada hambanya. Ya. Atau Allah Ta'ala menguji hambanya, menguji keimanannya, menguji kesabarannya. Maka Allah Ta'ala belum ijabahnya, karena ingin bertambah imannya dengan kesabarannya. Jadi di sini harus kita tahu, husnudzon kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, bahwa yang harus kita tahu ya, dalam ungkapan para ulama, orang yang dungu adalah orang yang mencari dunia untuk dunia. Karena memang bahasa syariat dungu itu terjemahannya agak sulit ya gitu. Kalau dikatakan ini diksinya kurang baik gitu, Pak. Apa yang saya katakan? Tapi susah apa ya bahasanya? Dan orang yang cerdas adalah orang yang mencari dunia untuk akhirat gitu. Ya. Orang yang dungu itu orang yang mencari dunia untuk dunia. Karena dia tidak akan mendapatkan akhirat. Ya. Itu ungkapan para ulama. Ya. Ya. Kemudian ada ungkapan yang kata mutia para ulama mengatakan, orang yang mencari perkara yang sedikit untuk waktu yang sebentar. Apa maksudnya? Dunia ini walaupun antum mendapatkannya banyak, itu tetap sedikit. Kemudian untuk apa dunia ini? Untuk waktu yang sedikit. Kalaupun antum mendapatkannya, untuk waktu yang sedikit. Maka orang yang rugi adalah orang yang mencari yang sedikit untuk waktu yang sedikit. Maka antum harus ingat, kalau antum berdoa mencari dunia, itu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Kalau orang mencari dunia untuk dunia, sengsara, celaka, rugi. Orang mencari dunia untuk akhirat. Ya tadi maksud saya ini, kalau antum doa, ya Allah semoga saya naik jabatannya, untuk apa naik jabatan? Untuk bisa mensejahterakan anak, istri, untuk bisa lebih rajin taklim, gitu kan? Untuk bisa sedekah, untuk bisa berjihad. Nah, itu baru berkah gitu. Baru apa? Berkah. Baru berkah. Nah, kemudian yang terakhir dari pertanyaan tadi, sisi yang kedua. Sisi yang kedua. Bukan sisi dari doanya sih. Tapi dari sisi ketika orang itu mencari satu jabatan, ya. Maka ingat dengan ayat tentang setiap mukmin itu harus menyelamatkan diri dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, maka lihat segala sesuatu yang kita akan lalui pinarakain lain gitu kan itu. Apakah mendekatkan ke surga ataupun mendekatkan ke neraka? Makanya di antara doa Nabi sallam, doanya apa? Ya Allah, ya. Tunjukkanlah aku ke surga dan kepada setiap amal yang mendekatkan ke surga. Ya Allah, selamatkan aku dari neraka dan setiap perkara yang mendekatkan ke neraka. Maksudnya apa? Ini pembelajaran dalam hadis ini menunjukkan kalau kita ingin selamat dari neraka, maka kita hati-hati dari setiap perkara yang memungkinkan amalan itu ke neraka. Tadi kalau kita lihat dalam sebuah jabatan ini ada pintu-pintu neraka, ya jangan berdoa untuk di situ gitu kan. Jadi bukan di sisi dari sisi berdoa meminta jabatannya gitu. Tapi setiap orang harus tahu apakah jabatan itu mengantarkan Anda ke surga atau mengantarkan Anda apa? Ke neraka. Itulah yang harus kita tahu, pelajari. Ya, di situ banyak ke neraka atau pintu ke surga. Ya, di situlah, bukan dari sisi doanya. Kalau doanya hukum asal mubah bagi kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya. Ya, silakan. Masih ada waktu. Masih 20 menit lagi. 10 menit. Untuk mewakili dari beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasannya tentang amalan sunnah yang bisa kita lakukan di bulan Rajab dan amalan-amalan yang tidak disesuai dan tidak ada syariatnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW pada bulan Rajab serta keutamaannya, Ustadz. Dari Bapak Dedi di Tasikmalaya. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, nah, ini juga bisa dijawab dengan singkat ya. Lihat ke kaset-kaset terdahulu ya. Ada pembahasan tentang bulan Rajab. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bulan Rajab salah satu bulan yang dimuliakan ya. Di antara bulan-bulan yang 12. Ya. Yaitu dalam hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan dalam setahun itu 12 bulan. Ya, dalam hadis Abi Bakrah Nabi SAW berkata, "Az-zamanu qad istadara kahayatihi yawma khalaqallahu samawati wal arda as-sanatu isna asyara syahr minha arba'atu hurum." Salah satu mutawaliyat Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab mudhar alladhi baina Jumadi wa Sya'ban. Nabi SAW mengatakan bahwa Allah telah mentakdirkan setahun itu 12 bulan sejak Allah menciptakan bumi dan langit. Di antaranya ada 4 bulan yang dinamakan bulan haram, yaitu haram untuk berperang. 3 berderetan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian Rajab. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab seperti bulan yang lainnya, tidak ada kekhususan dari sisi amal. Jadi bulan Rajab itu tidak ada kekhususan dari sisi amal. Tidak ada puasa khusus Rajab. Tidak ada secara khusus yang dinamakan sholat di bulan Rajab. Yang dinamakan dengan sholat apa? Rogoib, ya. Jadi tidak ada. Jadi tidak ada pengkhususan, ya, untuk puasa. Tidak ada pengkhususan untuk sholat di bulan Rajab. Jadi tidak ada pengkhususan. Tidak ada pengkhususan. Tidak ada pengkhususan ibadah tertentu di bulan Rajab. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis tentang salat rogoib itu hadisnya adalah dhaif, maudhu. Jadi hadisnya dhaif sekali, dan itu berdasarkan kesepakatan semua ahlul hadis. Jadi berdasarkan kesepakatan semua ahlul hadis bahwa sholat rogoib hadisnya adalah dhaif. Jadi sholat rogoib adalah hadisnya dhaif. Puasa khusus di bulan Rajab juga tidak ada. Ya, jadi tidak ada ibadah khusus di bulan Rajab. Ibadah seperti kita jaga sholat 5 waktu, puasa-puasa sunnah Senin, Kamis, puasa purnama, puasa Daud, silahkan, itu dianjurkan. Kemudian sholat, ya, sholat malam, sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, ya, sholat syukurul wudu, ya silahkan. Tapi tidak ada sholat yang dikhususkan untuk sholat apa? Rajab. Wallahu ta'ala a'lam. Kembali kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk satu jawaban yang telah disampaikan, dan semoga menjawab beberapa pertanyaan yang masuk pada kesempatan sore hari ini. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari hamba Allah. Saya seorang perempuan, ini seputar fikih, Ustaz, yang biasanya haid kurang lebih 7 hari, dan pada saat ini saya berhenti di hari kelima. Lalu saya kira tidak keluar lagi hingga akan keluar lagi hingga hari ketujuh. Qadarullah tidak keluar lagi hingga hari ketujuh. Apakah pada hari keenam sholat saya bisa diqada, Ustaz? Jazakallah khair. Kaum muslimin dan para akhwat yang saya hormati, berkaitan dengan haid, ya, ini berkaitan dengan akhir banyaknya haid, ya. Jadi haid itu memang banyak siklus yang suka berubah, ya. Dalam bahasan fikih ada yang dinamakan poin-poin berikut ya, yaitu terjadinya perubahan dalam kebiasaan. Karena hukum asal wanita itu head dalam kebiasaan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi head, hukum asal ataupun golibnya, umumnya wanita itu tetap di awal bulan sekian hari. Maka wanita yang terkena istihadah, yang keluar darah terus menerus, maka menghitung headnya dengan berkaca atau dengan melihat kebiasaan head sebelumnya. Ya. Sekarang wanita terkadang terjadi perubahan. Pertama, ida ta'akhorot, ida qodamat atau ta'akhorot. Terkadang head itu suka berubah dari sisi kapan datangnya. Ada wanita yang di awal bulan, ada wanita yang di akhir bulan, ada yang di pertengahan, beda-beda. Terkadang berubah. Kalau biasanya di awal bulan, tiba-tiba tidak keluar head, berubah jadi di akhir bulan. Maka bagi wanita itu ya, menghitung head ketika keluar darahnya saja. Ada yang taqaddamat, artinya ke awal, biasanya di akhir bulan, kemudian dia ke awal bulan. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dia menghitungnya head di awal bulan itu, ketika dia melihat darah haid. Karena Allah berfirman, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Itu yang pertama. Yang kedua, idza naqasat aw zadat. Idza naqasat aw zadat. Yang kedua, ada terkadang wanita haid 10 hari atau 7 hari tiba-tiba berkurang. Contoh tadi, dia biasa 7 hari, tiba-tiba 5 hari. Kalau dia melihat alamat tuhur, ciri suci itu ada 2, kata para ulama. Yang pertama, kisatul bayda. Para ibu lebih tahu daripada saya. Saya gak pernah head soalnya. Yang pertama, melihat cairan bening, cairan putih bening. Jadi kalau keluar cairan itu, berarti telah berakhir apa? Head. Yang kedua, bil jafaf, yaitu dengan kering. Bagaimana caranya? Hari ini ya mungkin memasukkan kain kasar, memasukkan sesuatu keparatnya, ditarik tidak ada sesuatu, maka berarti dia telah suci. Nah, Imam Malik rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitab Mudawwamatul Kubra, ya, dikatakan, beliau mengatakan, saya mempelajari kitab haid ini arba'una sana, 40 tahun mempelajari kitab haid. Karena memang sangat itu luas sekali tentang bab haid itu. Nah, artinya di sini para ibu, kalau berkurang tiba-tiba bersih, biasanya 10 hari tiba-tiba 5 hari udah bersih, ya otomatis sesisanya jangan tidak sholat, jangan tidak puasa. Karena kalau udah melihat alamat suci, ya suci. Suci. Yang kedua, idza zadat, apabila bertambah. Sekarang biasanya 7 hari, tiba-tiba bertambah nih. Ini hari ke-8 masih ada, hari ke-9 masih ada. Maka para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, baginya menghukumi haid. Kenapa? Karena selama melihat darah, ya haid gitu. Karena ukuran untuk haid itu adanya darah. Yas'aluna 'anil mahid, qul huwa adza. Walaupun ada sebagian para ulama yang mengatakan, lihat dulu, kalau udah berulang 3 kali berarti berubah. Tapi yang rajih Allah Ta'ala alam, kalau bertambah ya bertambah ketika melihat darahnya. Ada yang paling sulit ini, idan koto'at thumma adat. Nah, ini yang paling sulit fikih tentang masalah haid. Idan koto'at thumma adat, jika berhenti kemudian kembali lagi. Jadi jika bersih kemudian kembali lagi. Dan ini ada 2 macam kata para ulama, idan koto'at thumma adat. Yang pertama, idan koto'at thumma adat fi ayami haidiha. Gini, kalau dia berhenti tapi kembali lagi di waktu biasa haid. Contoh yang paling mudah, berikan contoh 10 hari dia suka haid tiap bulan bertahun-tahun, 10 hari. Tiba-tiba di 1 bulan bersih di hari ke-4. Bersih. hari kelima, hari keenam, hari ketujuh tidak melihat darah. Hari kedelapan ada lagi darah, keluar darah lagi. Dihitung apa? Dihitung haid ya, karena di hari kebiasaannya. Karena di hari apa? Kebiasaannya. Karena biasanya tadi berapa? 10. Balik lagi, dihitung haid. Nah, yang kedua, idan qata'at tsumma 'adat fi ghairi ayami haidiha. Kembalinya di bukan hari biasanya. Contoh dibalik, dia biasa 7 hari. Di hari kelima bersih, hari keenam, hari ketujuh udah bersih. Tiba-tiba hari ke-10 dia melihat lagi darah. Keluar lagi darah. Haid atau bukan? Pendapat yang rajih itu bukan haid. Karena bukan pada biasanya. Maka para ummahat itu menghafal kaidah tadi ya. Menghafal kaidah tadi berkaitan dengan hari-hari haid ya. Itu jawabannya. Kalau belum paham, minta kasetnya. Belum paham, minta kasetnya nanti ke Ihsan, insya Allah. Satu pertanyaan kembali Ustaz sebagai penutup di sore hari ini. Bismillah, Ustaz, mohon nasihatnya bagi kami seorang pelajar atau penuntut ilmu umum. Di sisi lain kami jauh dari pendidikan Islam. Syukran dari pendengar radio Idatul Khair Ponorogo dengan Akhina Rio Rahman. Apa katanya? Mohon nasihatnya bagi kami yang sudah telanjur menuntut ilmu umum. Di sisi lain kami jauh dari pendidikan Islam atau agama, Ustaz. Ya. Penanya yang dirahmati Allah Ta'ala tidak menyebutkan namanya tadi. Priyo. Pak Rio. Pertama keliru mungkin ucapannya. Terlanjur mempelajari ilmu umum. Hukum asal belajar tentang dunia tidak haram. Sehingga ya kita tidak boleh menyesali mempelajari ilmu umum ya. Di situ tidak boleh kita mengungkapkan kecuali yang diharamkan ilmunya. Ya. Tapi yang wajib kita tahu, kita wajib belajar agama gitu. Dan belajar agama itu ada yang hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah gitu. Kalau kita belajar tentang ilmu umum, ya ini untuk kebutuhan kita. Bahkan saya yang belajar agama harus tahu ilmu umum ya. Contohnya apa? Ilmu memasak. Saya harus bisa masak di rumah. Ilmu tentang keindahan. Ya. Di rumah minimalnya indah. Di mana meletakkan. Ini kan ustaz juga harus indah. Meletakkan baju di mana. Itu ilmu umum kan? Ilmu dunia. Belajar. Kemudian apa? Ilmu umum. Ya. Antum menyetir kan harus tahu. Rambu-rambu lalu lintas. Itu kan harus tahu. Karena umumnya kita sekarang punya mobil tidak tahu rambu-rambu. Ya. Lihatlah. Antum pakai motor gitu, nyelip kemana, ke kiri, ke kanan. Kan ini ilmu umum. Yang harus tahu sebagai kita, sebagai bangsa Indonesia gitu kan. Ilmu umum. Ada yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Nah, saya sebagai ustaz juga harus tahu ilmu tentang IT. Bagaimana menggunakan, mendownload ini, saya kumpulkan kitab-kitab lewat perangkat ini digital gitu kan. Harus tahu. Harus tahu. Yang tidak tahu ketinggalan hari ini gitu kan. Nggak bisa. Kudu nyuhun buku sakieu gitu kan. Kadia, ayeuna mah aya di dieu kan pakai digital gitu kan. Jadi keliru tadi Bapak mengatakan apa? Menyesal belajar ilmu itu tidak menyesal. Yang wajib kita tahu tadi, belajar agama itu wajib. Ada yang hukumnya fardu ain, apa ilmu agama yang fardu ain? Setiap apa yang diwajibkan kepada kita, wajib dipelajari oleh kita. Allah mewajibkan salat, wajib belajar salat. Allah mewajibkan kita zakat, harus tahu bagaimana mengeluarkan dan seterusnya. Fardu kifayahnya apa? Ilmu-ilmu penyempurna ya. Ya. Memang ini khusus untuk ulamanya belajar mustalah hadis, belajar usul fikih, belajar kaidah-kaidah tafsir secara terperinci. Nah, itu fardu kifayah. Yang fardu ain kita pelajari. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, ya tinggal belajar aja, belajar agama, ya, belajar agama, ikut majelis taklim, datang kepada ustaz bertanya. Dan seterusnya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala dan para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah kajian di sore yang berbahagia ini. Kita membacakan beberapa hadis, membacakan 3 bab hadis ya. Mudah-mudahan di pekan depan kita akan bertemu kembali dengan pembahasan yang sama dari kitab Sahih Bukhari. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.